satu. Buat Bos Saim yang punya kawasan jadi gede. Fer. Hatiku yang resah takkan bisa tenang sebelum ku dengar indah suaramu. Iya Bos Saim. Meskipun dirimu sudah ada yang memiliki, tapi cintaku satu untukmu. Salahkah dirimu? Oke Bos Saim, di sini di atas Bos Saim. Jadi gede. Nangin aku di, aku taruh pojokmu.